أَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَمَنْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menjalankan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk talabul ilmi. Ikhwan akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, ini semata-mata adalah pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala seorang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada, ini adalah semata-mata pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memohon, senantiasa meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mengandalkan kecerdasan kita, bukan hanya sekedar mengandalkan kesemangatan kita, tapi yang perlu kita ingat, apa yang senantiasa kita ingat, adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh aktsarun nas, oleh mayoritas manusia, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani mahbulun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah kenikmatan yang bentuknya kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga kita jangan masuk di dalamnya, jangan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan kesehatan, jangan masuk kepada orang yang menyia-nyiakan kesempatan, sehingga menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari tatkala kesehatan tersebut sudah lewat, bahkan kesempatan tersebut sudah lewat, kemudian setelah itu menjadi orang-orang yang menyesal, menjadi orang-orang yang nadimin. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya segera untuk melakukan amalan-amalan, untuk melakukan ibadah-ibadah. Badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan, itu amalan-amalan kebaikan. Seperti Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma nukil kepada kita, kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, khud min sihatika lima radika wa min hayatika limautik. Kata Abdullah ibni Umar, atau katakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Artinya pakai sebaik mungkin kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada kita sebelum datang waktu sakitmu. Maka kuatkan kehidupan sebelum datang kematian. Kuatkan kehidupan ini untuk persiapan menghadapi al-maut, kematian. Yang tentunya al-maut ini ayuhan nas akan mengenai semua orang, akan mengenai kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan terkena al-maut, akan terkena kematian. Ayyuhan rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir kita sampai hadis yang ke-35, yaitu hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling memiliki sifat hasad, saling mendengki satu sama yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala tanajasu, janganlah kalian bertanajasu. Kemarin dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin arti at-tanajasu ini, ayazida fi sil'ah, menaikkan harga dalam rangka untuk naf'ul ba'i wal idraru al-mustari. Itu menaikkan harga dalam rangka untuk memberikan manfaat, keuntungan untuk penjual dan merugikan si pembeli. Ini juga di dalam Islam perkara yang terlarang. Di dalam Islam termasuk perkara yang muharram, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam melarang, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu sama yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala bi' ba'dukum ala ba'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas dagangan saudaranya. Wa qumu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, yang namanya seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkara-perkara yang akan menimbulkan perpecahan, yang akan menimbulkan kebencian. Janganlah kalian saling membelimi, janganlah kalian saling merendahkan, janganlah kalian saling mendustakan, dan janganlah saling meremehkan satu sama yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Taqwa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di sini, dibarengi wa yusyiru ila sadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyarahkan kepada dadanya sebanyak thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu dikatakan jelek, seorang itu dikatakan jelek akhlaknya tatkala dia suka merendahkan saudara muslim. Qul muslimi 'alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membaca beberapa penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis tersebut, wa minha, di antaranya adalah wujubu tanmiyatil ukhuwatil imaniyah. Liqali sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Di antara faedahnya adalah wajibnya menumbuhkan persaudaraan, persaudaraan yang dibangun di atas al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas al-imaniyah. Barakallahu fikum. Inilah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan yang dibangun, yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangun kecintaan di atas al-iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Bilal bin Rabah, menjadikan Salman al-Farisi. Semua ini barakallahu fikum bukan karena beliau ini memiliki kedudukan yang dekat dari sisi kerabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini semua dasarnya adalah karena al-iman, karena keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang dekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keimanan, atau inilah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang dibangun di atas al-iman, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bukan hanya sekedar nasab, bukan hanya sekedar qarabah karena keluarga dekat, tapi yang terpenting di dalam membangun persaudaraan, di dalam membangun keimanan adalah, di dalam membangun persaudaraan adalah dibangun di atas al-iman, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara, saling mencintai karena Allah. Karena orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka barakallahu fikum, ini akan terus berjalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala melihat orang yang kita cintai terjatuh ke dalam kemungkaran, dia akan mengingatkan. Ini tatkala seorang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai seorang karena Allah atas dasar al-iman, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka al-amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang baik, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, ini akan berjalan. Berbeda tatkala seorang membangun persaudaraan karena maliyah, karena harta, karena hubungan bisnis, atau karena hanya sekedar keluarga dilihat dari sisi nasab, maka barakallahu fikum, terkadang meridhai perkara-perkara yang mungkar. Melihat temannya terjatuh ke dalam perkara yang mungkar, tidak berani mengingatkan karena khawatir, takut muncul perselisihan, takut enggak senang, Barakallahu fikum. Ini yang namanya persaudaraan tidak dibangun di atas al-iman, tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua ibadallah, hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhwana, yang bersaudara. Wa minha bayanu halil muslimi ma'a akhihi wa annahu la yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu li anna kulla hadha yunafi al-ukhuwatil imaniyah. Maka di dalam hadis ini juga dijelaskan, di antara faedahnya adalah bayan, penjelasan keadaan seorang muslim ma'akhihi. Ini yang harus diperhatikan, ya. Keadaan seorang muslim ma'akhihi, terhadap saudaranya. Wa annahu la yadlimuhu, bahwasanya seorang muslim dia tidak menzalimi saudaranya, tidak menelantarkan saudaranya, tidak mendustakan saudaranya, dan juga tidak meremehkan saudaranya. Barakallahu fikum. Kenapa yang seperti ini dilarang barakallahu fikum? Karena ini semua akan menafikan, akan menghilangkan persaudaraan yang dibangun di atas al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, di antara faedah yang bisa kita ambil terkait dengan hadis tersebut, kata beliau, anna mahala taqwa huwa al-qalbu. Anna mahala taqwa, bahwasanya tempatnya taqwa, huwa al-qalbu. Tempatnya taqwa itu barakallahu fikum di dalam hati. Fa idza taqal qalbu ittaqat al-jawarihu. Nah, dan yang perlu diperhatikan, tatkala hati itu bertakwa, ya, tatkala hati kita bertakwa, maka akan bertakwa juga al-jawarih, anggota-anggota badannya. Ya. Jadi tatkala hatinya dia bertakwa kepada Allah, memiliki ketakwaan kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka anggota badannya pun akan mengikutinya. Waliyu'lama anna hadhihi al-kalimata yaquluha ba'du an-nasi idza 'amila ma'siyatan wa anqara 'alayhi fa qala at-taqwa hahuna fa hiya kalimatun haqqun lakinnahu arada biha batilan. Dan dari sini perlu diketahui, ya, maka dari sini perlu diketahui, ana hadhil kalimah, bahwasanya kalimat ini, yaitu takwa tempatnya di dalam hati, kalimat ini sering diucapkan oleh sebagian manusia idza amila maksiatan, tatkala orang tersebut melakukan perbuatan maksiat. Tatkala melakukan perbuatan maksiat, ditegur, kenapa melakukan perbuatan maksiat? Dia menjawab, yang namanya takwa kan tempatnya di dalam dada, ya. Sehingga enggak perlu, enggak ada kaitannya dengan perbuatan maksiat saya. Yang penting hati saya bertakwa, ya. Sebagian manusia ada yang mengatakan demikian, ya. Tatkala seorang wanita keluar rumah tidak pakai jilbab, seorang wanita suka hibah, seorang wanita ikhtilat bekerja dengan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, diingatkan, kenapa kamu ikhtilat di dalam bekerja, kenapa kamu keluar rumah tidak pakai jilbab, kenapa kamu mempertontonkan auratmu kepada para laki-laki yang bukan mahrammu? Dia menjawab, yang namanya takwa kan ada di dalam hati. Yang penting kan hati saya bertakwa. Ya. Barakallahu fiik. Kadang-kadang dengar seperti ini enggak? Iya ya. Ya. Kadang-kadang dengar kalimat seperti ini, ya. Barakallahu fiikum. Yang penting kan hati ini, ya. Walaupun saya enggak pakai jubah, walaupun saya enggak berjenggot, walaupun celana saya tidak cungklang, sing penting kan hatinya. Kadang-kadang sebagian manusia ada yang mengatakan seperti itu. Makanya akan dijawab oleh para ulama, ya. Inilah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh ahlul batin. Bahkan terkadang kalimat seperti ini digunakan untuk merendahkan orang yang menjalankan sunnah, digunakan untuk merendahkan orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ngapain pakai jubah, ngapain berjenggot, ngapain pakai peci, ngapain celananya cungklang, ya. Kalau hatinya nggak baik, ya. Mending nggak pakai jenggot tapi hatinya baik. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalimat seperti ini digunakan untuk merendahkan orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau untuk merendahkan para ummahat yang mereka berusaha untuk menutup auratnya, keluar dalam keadaan pakai jilbab besar, keluar dalam keadaan memakai cadar, ya. Dikatakan ngapain pakai cadar, ngapain pakai jubah, pakai jilbab yang besar kalau hatinya nggak baik, ya. Mending hatinya baik walaupun nggak pakai kerudung, walaupun nggak pakai jubah, ya. Sebagian orang ada yang mengatakan seperti sehingga kata beliau rahimahullahu taala, sebagian manusia ada yang mengatakan demikian, sebagian manusia ada yang mengatakan demikian, idza amila maksiatan, tatkala melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan maksiatnya diingkari. Maka barakallahu fikum wa hiya kalimah, ini merupakan kalimatun haq, merupakan kalimat yang benar, lakinnahu arada biha batil. Akan tetapi barakallahu fikum diinginkannya, yang dimaukannya adalah kebatilan. Kalimatnya benar, tapi yang dimaukan adalah kebatilan. Maka sekarang bagaimana cara menjawab ucapan tersebut, menjawab ucapan yang batil, akan dijelaskan. Wa hadza jawabuhu, maka sekarang ini jawabannya, kata beliau, annaqula, maka kita katakan kepada mereka, orang yang mengucapkan dengan kalimat yang baik tapi yang diinginkan adalah suatu kebatilan, lau kana huna taqwa la taqat al jawarih, kalau seandainya engkau memiliki ketakwaan, niscaya anggota badanmu pun akan ikut bertakwa. Kalau memang hatimu itu baik, hatimu itu memiliki ketakwaan kepada Allah, niscaya anggota badannya pun akan kelihatan baik, ya, ini pasti. Orang yang hatinya baik, niscaya orang tersebut anggota badannya akan baik. Wanita yang hatinya baik pun anggota badannya akan baik, ya. Keluar pakai jilbab, menjaga auratnya, memakai cadar, ini wanita yang hatinya baik, ya. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alla wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi mengingatkan, ala ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ya. Sesungguhnya di jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik semua jasadnya, ya. Jadi kalau segumpal daging itu baik, anggota badan yang lainnya itu akan baik. Tangannya akan baik, lisannya akan baik, kakinya akan baik, di dalam berpakaian itu akan baik, ya. Sehingga amalan anggota badan ini merupakan gambaran apa yang ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Wa idza fasadat, begitu juga kalau segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak semuanya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Maka kita katakan kepada mereka orang yang mengatakan yang penting kan hatinya saya walaupun saya enggak pakai kerudung. Ini justru menunjukkan gambaran hati kamu adalah rusak. Seperti itu ya. Ini jawabannya. Kalau hati kamu baik, itu enggak akan seperti itu. Kalau hati kamu baik, ya, pasti kamu akan baik tingkah lakunya, perbuatannya. Begitu juga seorang laki-laki yang baik, ya. Dia akan menjaga sholatnya. Ini kalau hatinya baik, ya. Akan menjaga bimbingan atau ajaran-ajaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi ini tidak bisa untuk alasan, ya. Tidak bisa seorang mengatakan, ya saya meninggalkan sholat, saya berbuat maksiat, yang pentingkan hati saya baik. Justru ini mengenai kamu, ya. Justru itu menggambarkan bahwasanya hatinya hati yang jahat, rusak, nggak beres, sehingga anggota badannya ikut tidak beres. Ya. Barakallahu fikum. Bisa difahami insyaallah ini ya. Ya. Untuk menjawab subhat yang mengatakan yang penting kan atine, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Faedah yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, tikrarul kalimatil muhimmati li bayanil i'tina'i biha wa fahmiha. Qala at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marat. Di antara faedahnya adalah mengulang-ulang kalimat yang muhimmah, kalimat yang penting, ya. Jadi kalimat yang penting ini perlu diulang-ulang. Apa tujuannya? Supaya orang tersebut memiliki perhatian yang lebih dan supaya orang tersebut benar-benar faham. Ini kalimat yang penting. Mana dalil yang menunjukkan demikian? Ini at-taqwa hahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna thalatha marat, sebanyak 3 kali, ya. 3 kali Nabi SAW sambil mengisyarahkan ke dadanya mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ya. Bapak-Ibu, ini menunjukkan bahwasanya mengulang-ulang kalimat yang muhimah, yang penting, supaya orang itu benar-benar faham, supaya orang tersebut benar-benar perhatian kepada kalimat tersebut, ya. Maka jangan merasa bosan dengan kalimat-kalimat yang penting, dengan perkara-perkara yang penting, ya. Dan perkara yang paling penting di dalam Islam adalah at-tauhid, ya. Inilah perkara yang paling penting. Sehingga seorang mukmin, seorang ahlu sunnah, seorang salafiyin, jangan merasa bosan untuk dirasa at-tauhid, untuk mempelajari tauhid, untuk mengkaji kitab-kitab tauhid, untuk diulang-ulang terus, ya. Karena ini merupakan perkara yang muhimmah, perkara yang sangat penting, ya. Inilah tauhid, ya. Barakallahu fikum. Merupakan inti dakwah para rasul, mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi at-tauhid. Sebagaimana di dalam ayatnya yang sering kita dengar, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Ini yang harus senantiasa diulang-ulang oleh seorang mukmin, untuk senantiasa mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu arti la ilaha illallah? apa itu surut la ilaha illallah, apa itu rukun la ilaha illallah, apa itu pembatal la ilaha illallah. Ini harus senantiasa diulang oleh seorang mukmin sampai mereka benar-benar al-i'tina, memiliki pemahaman yang benar, ya, sampai memiliki perhatian yang benar kepada permasalahan tauhid, ya, sehingga jangan sampai merasa bosan untuk mempelajari tentang tauhid, jangan merasa bosan untuk mengkaji kitab-kitab tauhid, ya. Jangan merasa bosan. Ya. Terkadang setan itu mendatangkan was-was. Ya. Ya, ngaji sejak saya kenal dakwah salafi yang dikaji tauhid, yang dikaji kitab Thalathatul Usul, ya, yang dikaji kitab-kitab tauhid terus. Ya. Kapan kita mau mempelajari fikih? Ya. Kapan kita mempelajari yang lainnya? Masya Allah. Padahal ini merupakan asas, merupakan pondasi, ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan merasa bosan, ya. Jangan terus mengatakan saya belajar malam Sabtu yang dibahas kitab masalah tauhid, ya. Malam Rabu sama yang dibahas masalah tauhid, 7 perkara yang membinasakan. Siang hari Ahad tauhid. Ya, ada yang membahas usul sita, ada yang membahas fatul Islam dan seterusnya. Ya. Jangan merasa bosan, ya. Karena ini adalah merupakan inti, ya. Karena ini merupakan pondasi terpenting seorang memiliki tauhid yang kokoh, ya. Barakallahu fikum. Bahkan ini merupakan sebab seorang istiqamah di atas al-haq, untuk senantiasa di atas manhaj salaf, ya, dengan sebab mempelajari at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil, kata beliau rahimahullah taala, azamu ikhtiqaril muslim, ya, besarnya dosa tatkala seorang meremehkan, merendahkan seorang muslim, ya. Jadi merendahkan seorang muslim, ya. Barakallahu fikum, ini adalah merupakan dosa besar, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bihasbi mri'in minasyar an yahkirahu akhahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan jelek, ya. Cukup seorang itu dikatakan jelek tatkala dia merendahkan saudara muslim, ya. Cukup seorang itu dinilai orang yang memiliki akhlak yang jelek, memiliki perilaku yang jelek tatkala dia suka merendahkan seorang muslim, ya. Barakallahu fikum. Wa dzalika, yang demikian, kenapa barakallahu fikum merendahkan seorang muslim dilarang di dalam syariat Islam? Wa dzalika lima yatarattabu ala ihtiqaril muslimi minal mafasid. Karena yang demikian, yang namanya merendahkan seorang muslim ini barakallahu fikum akan mendatangkan al mafasid, akan mendatangkan kerusakan-kerusakan, ya. Merendahkan seorang muslim, ihtiqar kepada seorang muslim, ini akan mendatangkan kerusakan-kerusakan. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala menyebutkan tahrimu damil muslimi wa malihi wa irzihi. Wahada huwal aslu, ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini tentang haramnya darah seorang muslim, artinya tidak boleh ditumpahkan harta seorang muslim, ya, tentang haramnya harta seorang muslim, tentang haramnya kehormatan seorang muslim. Wa hadza huwal aslu, inilah asalnya, ya. Jadi pada asalnya darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim ini adalah haram. Ini pada asalnya, ya. Sehingga darah seorang muslim pada asalnya itu tidak boleh untuk ditumpahkan. Seorang muslim pada asalnya barakallahu fikum tidak boleh dibunuh. Haram. Harta seorang muslim pada asalnya barakallahu fikum haram. Tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas, ya. Kemudian barakallahu fikum juga kedudukan seorang muslim, kehormatan seorang muslim pada dasarnya adalah haram. Tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Ini pada dasarnya. Akan tetapi barakallahu fikum lakin tujadu asbabu. Akan tetapi ternyata di sana didapati sebab-sebab tubihu dzalik. Akan tetapi di sana didapati sebab-sebab yang membolehkan demikian itu, ya. Yang pada asalnya barakallahu fikum darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, seorang muslim itu tidak boleh dibunuh. Ternyata di sana ada sebab-sebab yang membolehkan. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali tatkala melakukan salah satu dari tiga perkara, ya. Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah asayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqatu lil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan halal darah seorang muslim yang tadinya haram di antaranya adalah as-sayyib az-zani, seorang yang sayyib, ya, kemudian dia berzina, ya. Nah, orang yang sudah menikah dengan cara yang benar, dengan cara yang sah, kemudian setelah itu berzina, maka darahnya menjadi halal. Orang tersebut ditegakkan kepadanya hukum rajam, dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia, ya. Barakallahu fikum. Atau an-nafsu binafsi, hukum kisos, seorang membunuh maka dibalas dengan membunuh pula. Atau atariku lil jamaah, orang tersebut meninggalkan jamaah, ini memberontak, tidak mau mendengar kepada penguasa, ya, yang disebut dengan ahlul buha, orang yang suka membuat keributan, kekacauan, ya. Barakallahu fikum. Maka ini boleh untuk dibunuh, ya. Nah, ya. Maka di sini pada dasarnya darah seorang muslim, harta seorang muslim adalah halal, ya. Kecuali di sana ada beberapa sebab yang menyebabkan jadi diperbolehkan. Begitu juga kehormatan seorang mukmin, ya, pada dasarnya adalah haram. Tidak boleh untuk dijatuhkan kehormatannya, tidak boleh untuk direndahkan kecuali dengan adanya sebab, ya. Nah, adanya sebab. Mungkin orang tersebut adalah ahlul bid'ah, orang yang membawa pemikiran bid'ah, sehingga harus dijelaskan kerusakan orang tersebut, ya, pemikirannya yang rusak, ya. Nah, maka di sini boleh, ya. Sebagaimana memang kisah yang mungkin sering kita dengar tentang kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, ya. Disebutkan faqad khatabaha Muawiyah wa Abul Jahm, ya. Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, ya, barakallahu fikum, pernah dilamar, ya. Pernah dilamar oleh seorang laki-laki. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua adalah Abul Jahm. Maka barakallahu fikum, Fatimah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan. Ya, mana yang harus diterima? Ini ada dua laki-laki masuk, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah tu fasu'lukun." Adapun Muawiyah adalah orang yang fakir, ya. Dijelaskan ini, ya. Kemudian wa amma abul jahmi fala yadha'u 'asahu an 'atiqihi. Adapun abul jahm, orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang menjelaskan artinya orang tersebut senantiasa safar, sering pergi, ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya orang tersebut adalah suka memukul, ya. Dijelaskan dari sisi aibnya, lil bayan, ya. Maka di sini barakallahu fikum, terlebih yang keadaannya, ya, keadaannya itu membahayakan bagi agama, akan merusak akidah, akan merusak manhaj, maka boleh seorang menjelaskan keadaan si fulan, ya. Tidak boleh si fulan belajar dengan si fulan, tidak boleh belajar dengan si alan, karena memiliki pemikiran yang rusak, karena memiliki pemikiran hizbiyah, karena dia ahlul bid'ah, karena dia suka bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Maka yang seperti ini diperbolehkan dalam rangka barakallahu fikum untuk menjaga kerusakan, ya. Sehingga jangan sampai difahami di sini berarti oh kalau demikian kita tidak boleh menceritakan penyimpangan seorang. Lah, justru yang seperti ini diperbolehkan, yang seperti ini diperintahkan dalam rangka untuk menjaga, ya, agama seorang. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang berikutnya beliau sebutkan annal ummatal islamiyata law ijtahata bi hadhihi tawjihat lanalat sa'adatud dunya wal akhirah li'annaha kullaha adabun 'azimatun 'aliyatun raqiyatun taqsulu biha al masalihu wa tankufu biha al mafasidu. Barakallahu fi. Di antara faedahnya juga kata beliau bahwasanya ummatal islamiyah, bahwasanya umat islamiyah kalau mereka benar-benar perhatian, memiliki perhatian yang serius dengan nasihat-nasihat tadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Ini yang pertama. Orang tersebut dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Dan yang kedua, orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum, nasihat-nasihat tadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah penuh dengan adab-adab yang azimah, ya. Adab-adab di dalam persaudaraan, adab-adab di dalam berteman, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berteman, di dalam persaudaraan melarang kita untuk saling memiliki sifat hasad, sifat mendengki, sifat membenci, sifat saling membelakangi dan seterusnya, sifat merendahkan, ya. Ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kata beliau kalau seorang mukmin, seorang muslim benar-benar berpegang teguh dengan tuntunan Nabi ini yang Nabi jelaskan kepada kita, maka dia akan mendapatkan sa'adatul dunia, kebaikan dunia, wa sa'adatul akhirah, kebaikan di akhirat, ya. Karena semuanya adalah penuh dengan adab-adab yang azimah, yang tinggi, yang mulia, ya. Bahkan barakallahu fikum tahsulu biha masalih, bahkan orang tersebut dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan akan tertahan darinya al-mafasid, kejelekan-kejelekan, ya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang mukmin, seorang muslim memperhatikan adab-adab yang seperti ini, ya, di dalam menjaga ukhuwah, ya, di dalam menjaga persatuan di antara salafiyin, di antara salafiyat, ya, perhatikan jangan sampai memiliki sifat hasad, ya. Tatkala melihat saudaranya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan muncul sifat hasad. Barakallahu fikum. Nah, tatkala melihat saudaranya diberi kemudahan, yang satu dari sisi ilmu, yang satu diberi kemudahan oleh Allah dari sisi dunia, maka yang seperti ini barakallahu fikum, jangan menimbulkan sifat hasad, mendengki. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, ya. Tatkala kita melihat kebaikan pada orang lain, kita berdoa dengan doa yang baik. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma zidhu min fadlihi wa a'tini khairan minhu. Ya. Kita melihat saudara kita bisa ini, bisa itu, diberi kemudahan ini, diberi kemudahan itu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allahumma zidhu min fadlihi. Ya Allah, tambahlah orang tersebut dengan keutamaan-Mu dan berilah aku khairan minhu, sesuatu yang lebih baik dari dia. Masya Allah. Inilah ajaran atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, sifat hasad hendaklah dihilangkan, ya. Apalagi kalau kita melihat mafasid, kerusakan-kerusakan atau bahaya-bahaya yang akan didapati tatkala seorang terjangkiti penyakit hasad, ya. Dia akan menjadi orang yang merugi baik di dunia dan di akhirat karena dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang perlu diketahui, ya, sebanyak apapun orang yang memiliki sifat hasad kepada seorang, ini tidak bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang kaya, walaupun di sana banyak yang memiliki orang yang memiliki sifat hasad, maka yang demikian barakallahu fikum, tidak ada yang bisa merubahnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Terlebih hasad ini adalah merupakan sifatnya iblis la'natul alaih, merupakan sifatnya orang-orang al-yahud, ya. Sifat mereka adalah hasad, ya. Sehingga dengan sifat hasad ini menghalangi orang-orang Yahudi untuk menerima al-haq. Orang-orang Yahudi menunggu bahwasannya Nabi di akhir zaman sebagai penutup para rasul dari Bani Israel. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki nabi yang diutus di akhir zaman adalah dari Bani Ismail. Maka muncullah hasad, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adamul qabul, tidak mau menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita jauhi, senantiasa kita tepis sifat-sifat hasad, karena ini akan mendatangkan al-mafasid, kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk hadis yang ke-36, ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisu sadisu wa salasun. Hadis yang ke-36. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي هَذَا اللَّفْظِ. Hadis yang ke-36 ini dari Abu Hurairah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merupakan salah satu sahabat yang mulia, ya, yang Allah berikan kepada beliau kelebihan dari sisi ilmu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sana ada sekelompok manusia yang sangat benci kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah laknatul alaih, ya. Orang-orang Syiah, ya. Orang yang sangat benci kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Orang yang memiliki kebencian kepada Abu Bakrin, orang yang memiliki kebencian kepada Umar, kepada Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, di antaranya kepada Abu Hurairah, yang memiliki tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada istri-istri Nabi, ya. Inilah orang-orang Syiah yang para ulama telah mengkafirkan mereka, orang-orang Syiah, ya. Nah, dan pada kenyataannya mereka adalah kelompok kafir, ya. Mereka telah membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Mereka telah menuduh istri-istri Nabi yang Allah sucikan dengan tuduhan yang sangat keji, ya. Ini orang-orang Syiah. Bahkan mereka menganggap Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran yang ada di kita itu belum lengkap, ya, baru seperempatnya, ya. Ini orang-orang Syiah Rafidhah batiniyah. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk memerangi mereka, orang-orang Syiah, ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau salah satu sahabat yang mulia. Adapun namanya menurut pendapat yang sahih adalah Abdurrahman ibni Sakhrin, ya. Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu taala anhu, ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Naam, barakallahu fikum. Dan beliau salah satu sahabat yang masyhur dengan kunyah, ya. Adapun kunyah, setiap nama yang didahului dengan abun atau umun, ini namanya kunyah, ya. Abu Abdillah, Ummu Abdillah, ini kunyah. Di sini Abu Hurairah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, man, barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, ya. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan dari orang tersebut kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, ya. Tentunya barakallahu fikum, kesulitan-kesulitan di hari kiamat ini lebih a'zam, lebih besar, lebih berat daripada kesulitan-kesulitan di dunia. Nah, kesulitan di dunia dibandingkan dengan kesulitan di hari kiamat, ini tidak ada apa-apanya, ya. Kesulitan di dunia seorang paling dibenturkan dengan ekonominya, ya. Susah mencari usaha, ya. Mencoba usaha ini gagal, tapi masih bisa mencoba usaha yang lain, ya. Nah, maka ini balasan bagi mereka orang-orang yang mau melepaskan kesulitan yang menimpa pada saudaranya. Barakallahu fikum, maka Allah akan melepaskan kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya, waman yasara ala mu'sirin, barang siapa yang meringankan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut fid dunya di akhirat. Fid dunya di dunia wal akhirah dan di akhirat, ya. Kemudian barakallahu fikum, wa man satara musliman, barang siapa yang satara musliman, yang menutupi aib seorang muslim, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya, seperti apakah aib yang kita diperintahkan untuk menutupinya, ya. Seperti apakah aib yang kita diperintahkan untuk menutupinya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya, ya. Barakallahu fikum, ya, ini merupakan kaidah dari Allah tabaraka wa taala. Barang siapa, Allah akan membalas atau akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya, mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Nah, wa man salaka tariqa, dan barang siapa yang menempuh suatu tariqa, perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, wa majtama'a qaumun fi baitin, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, di dalam sebuah rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah tabaraka wa taala, dalam rangka yatluna kitab Allah, tujuannya dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan dalam rangka untuk mempelajarinya, di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi dengan rahmah dan akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka fiman indah, kepada makhluk yang ada di sisinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man bata'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang amalannya itu lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, nasabnya itu tidak bisa mempercepat, ya. Artinya barakallahu fikum, kalau orang itu amalannya jelek, nasabnya ini enggak bisa menyelamatkan. Enggak bisa, karena saya keturunan ahlul bait, karena keturunan nabi, ya. Kemudian karena amalannya jelek menjadi baik, tidak bisa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bata'a bihi amaluhu," barang siapa yang amalannya itu jelek, lambat, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat. Enggak bisa orang tersebut menjadi baik hanya karena nasabnya. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bihafdzal lafzi, dengan lafaz yang ini tadi yang kita baca. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Nawawi rahimahullahu taala fil arba'in an-nawawiyah al hadisus sadis wa tsalatsun. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah salah satu ulama ahlu sunnah yang bermadhab syafi'iyah, tapi beliau tidak fanatik kepada Imam Syafi'i, ya. Bersama banyak pendapat, ya, yang pendapat beliau menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i. Naam barakallahu fikum. Naam. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam hadis al-arba'in an-nawawiyah, pada hadis yang ke-36 disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sudah saya sebutkan tadi, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang mulia, ya, salah satu sahabat yang mulia, naam barakallahu fikum, yang sangat dimusuhi oleh musuh-musuh Islam, yaitu dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, orang Syiah Rafidhah, kelompok yang dikafirkan oleh para ulama karena mereka melakukan berbagai macam amalan-amalan kekufuran, ya. Tapi barakallahu fikum, perlu diketahui, ya, ini sebagai tanbih supaya kita tahu, ya, terkait dengan fitnah yang ada di negeri Yaman. Di antaranya adalah fitnah yang dibawa oleh seorang yang bernama Syekh Muhammad Al-Imam, ya, yang dulunya pernah belajar dengan Syekh Mubil, tapi belajarnya hanya 4 tahun, ya. Belajar dengan Syekh Mubil hanya 4 tahun. Ini Syekh Muhammad Al-Imam yang dulunya adalah seorang ikhwani. Apa itu ikhwani? Ikhwanul Muslimin, yang memiliki pemikiran takfiriyin, yang memiliki pemikiran persamaan semua agama, ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Al-Imam ini memiliki pemikiran yang wa na'udzubillah tidak mau mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Ini Muhammad Al-Imam, ya. Muhammad Al-Imam yang para ulama telah mengatakan bahwasanya Muhammad Al-Imam adalah ahlul bid'ah, ya. Ini para ulama telah menyatakan bahwasanya Muhammad Al-Imam adalah ahlul bid'ah. Di antara bid'ahnya mereka, atau di antara bid'ahnya Muhammad Al-Imam, adalah barakallahu fikum tidak mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah Batiniyah. Bahkan mengatakan nahnu muslimun. Ini kata Syekh Muhammad Al-Imam Al-Mubtadi', bal ahlul bid'ah yang sesat, ya. Muhammad Al-Imam mengatakan bahwasanya nahnu muslimun, kita ini muslim semuanya. Syiah Rafidhah adalah muslim. Ini di dalam perjanjiannya dengan orang-orang Syiah, ya. Kemudian mengatakan lagi kitabuna wahid, kitab kita itu satu, ya. Musuh kita satu. Ini kata Syekh Muhammad Al-Imam. Musuhnya orang Syiah siapa? Musuhnya orang Syiah adalah yang pertama para sahabat. Ini musuhnya orang Syiah. Kemudian Ahlus Sunnah, ini musuhnya orang Syiah. Kata Syekh Muhammad Al-Imam, musuh kita satu, kitab kita satu, Rob kita satu, kita semua adalah muslim. Masya Allah, ini ucapan yang batil yang keluar dari Muhammad Al-Imam. Ternyata barakallahu fikum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pemikiran yang batil ini langsung dibantah oleh para ulama. Syekh Ubaid Al-Jabiri membantah pemikirannya Muhammad Al-Imam. Syekh Rabi membantah pemikirannya Syekh Muhammad Al-Imam. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga membantah pemikirannya Muhammad Al-Imam. Ternyata pemikiran yang menyimpang ini barakallahu fikum diambil, diikuti oleh sebagian para da'i yang mengaku salafi di Indonesia, ya. Banyak yang terbawa, ya. Terkhusus mereka para MLM, ya. Orang-orang yang mutalawin, yang berwarna-warni di dalam bermanhaj, la'ab, suka bermain-main dan suka bikin makar di dalam dakwah, ya. Dzulqarnain dan orang-orang yang berjalan dengan mereka, ya. Tidak mau mengatakan Syekh Muhammad Al-Imam itu mubtadi, masih membela dalam mengatakan oh karena Syekh Muhammad Al-Imam itu dalam keadaan terpaksa. Padahal Syekh Muhammad Al-Imam di dalam membuat perjanjian itu tidak ada seorang pun yang maksa. Itu pernyataan sendiri dinyatakan di dalam pidatonya. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya. Ya. Seperti itu. Jadi kemauan dari Syekh Muhammad Al-Imam. Ya. Sehingga alhamdulillah para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Muhammad Al-Imam, ya, yang dulunya seorang ikhwani yang sempat belajar dengan Syekh Rabi, Syekh Mukbil kurang lebih 4 tahun, ya. Sekarang sudah difonis oleh para ulama menjadi seorang mubtadi ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan, ya. Sehingga jangan tertipu kepada orang-orang yang membela Syekh Muhammad Al-Imam, ya. Alhamdulillah para ulama telah menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada pada Muhammad Al-Imam. Di antaranya tidak mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidah yang para ulama ahlu sunnah semua sepakat kalau Syiah Rafidah itu adalah kafir, musuhnya para sahabat, orang yang mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.